Tapi haruslah seorang yang alim itu apa? Lebih memahami bahwa ketika dia menjadi jiwa yang merdeka, yang bebas dari ikatan-ikatan dunia, bebas untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, itu lebih dia apa? Pilih. Walaupun mungkin sedikit orang yang menginginkannya, daripada dia mengorbankan prinsipnya, mengorbankan ilmunya dengan tidak diamalkan demi mencari popularitas atau yang semisalnya dari tujuan-tujuan dunia. Harus menjadi orang yang apa? Tahan haus. Ya memang setiap orang yang berdakwah tentunya punya apa? Harapan dakwahnya ini diterima dengan baik, ya kan? Itu perkara yang wajar. Tapi jangan sampai keinginan yang seperti itu membuat dia apa? Mengorbankan prinsipnya, mengorbankan manhajnya sebagai ilmu yang sudah dia ketahui. Enggak boleh begitu. Ya, dengan alasan demi maslahat dakwah, demi maslahat dakwah. Ya, sesuatu yang dia sudah tahu ini sesungguhnya enggak boleh. Saya sudah tahu ilmunya itu, enggak boleh ini. Ya. Dakwah pakai yayasan, wah banyak penyimpangannya itu. Tapi kan demi maslahat dakwah. Nah, gitu. Selalu apa? Maslahat dakwah dijadikan sebagai alasan. Tapi kenyataannya apa? Merusak dakwah lebih dominan daripada memperbaikinya. Dan itu sesungguhnya mereka yang gandrung dengan yayasan melihat sendiri bagaimana rusaknya itu yayasan. Tapi enggak tahu ya gimana mata hatinya. Kasus berebut kepemimpinan terjadi. Yang dulunya ini saudara, bukan sekedar saudara seiman seislam, punya hubungan kerabat. Tapi karena yang ini pengen jadi pemimpin, yang ini juga pengen jadi pemimpin, putus hubungan. Terjadi. Apa akibatnya? Ya itu, yayasan. Coba sebelum mereka jadi dan dibuka pintu menuju yayasan tadi, dalam keadaan bersaudara, tidak ada masalah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya jam'iyah itu adalah sebab terjadinya apa? Perpecahan, permusuhan di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana itu. Kasus ya, korupsi, penyalahgunaan dana terjadi dalam yayasan, dan mereka melihatnya, bahkan mereka sendiri yang mentahdir sebagian kawannya dengan koruptor akibat apa? Godaan-godaan dana yang ada di dalam yayasan itu. Tahu itu. Tapi tetap saja apa? Menutup mata. Tidak mau bermuhasabah. Kenapa dulu dalam keadaan dakwah ini berjalan dengan baik, para duat satu dengan yang lainnya bersaudara, kompak di atas manhaj yang hak, di atas kitabullah wa sunnah rasulillah ala fahmi salafil ummah, dengan semaraknya dakwah itu. Tidak lama berubah, saling apa, menghujat, saling mengucilkan, dan yang semisalnya, yang kebanyakannya itu bersumber dari apa, yayasan ini. Bahkan ketika utusan mereka datang ke syekh yang mereka percayai, Syekh Radi Ibn Hadi wafakahullah wa syafa', mereka sendiri mendapatkan di majlis itu bagaimana syekh memperingatkan mereka dari apa, bahaya yayasan, dengan beberapa catatan sebagai tasabbuh bil kufar, mengikuti tarekatnya Yahud, sebagai pemecah belah, ya, dan yang lainnya dari poin-poin yang dengannya beliau memperingatkan mereka dari bahayanya. Tapi anehnya apa? Tidak membuka hati mereka yang demikian itu untuk kemudian meninggalkannya. Bisa-bisanya kemudian beristifsar, meminta kejelasan tentang maksud tahdziran tadi, tidak kepada sahibul kalam, Syekh Rabi sendiri, tapi datang ke tetangganya katanya. Itu Syekh Muhammad Dazmul wafakahullah, yang katanya rumahnya di belakang Syekh Rabi. Dalam keadaan ketika Syekh Rabi mentahdzir jam'iyah tadi, mereka sedang hadir di majlis itu, mendengarnya langsung. Alangkah bagusnya seandainya mereka apa, beristifsar, meminta kejelasan kepada beliau secara langsung. Apakah yang Anda maksud dengan yayasan ini ya Syekh? Apakah secara mutlak atau ada perincian? Tapi itu tidak mereka lakukan. Ya, bisa-bisanya mereka datang ke tetangganya, kemudian istifsar dengan tetangganya. Yang tetangganya menafsirkan sesuai dengan apa yang sampai kepadanya, bahwa oh tidak, itu maksudnya begini. Jadi enggak semua yayasan. Dan merasa cukup dengan itu. Pulang ke Indonesia, nyampaikan ke umat, tetap, kalian tetap dengan apa, yayasan kalian, tidak apa-apa. Yang ditakdir sama Syekh Rabi itu cuma apa, yayasan hizbiyah saja. Padahal kalam Syekh Rabi tidak mengatakan demikian. Lihat bagaimana itu bisa membutakan mata hati seseorang, yang akhirnya apa, menjadi orang yang buta. Ya mending kalau buat dirinya saja, tapi yang menjadi musibahnya lagi apa, mereka itu orang-orang yang dinanti-nanti oleh umat ini dan dipercaya omongannya. Tidakkah itu ada dalam pikiran mereka, bahwasanya mereka akan menanggung dosa semua orang yang mengikuti mereka ketika diikuti dalam kesalahan. Naam. Nasallahu salam wal afiyah. Ini bahayanya apa? Ketika tidak menghargai ilmu, tidak memuliakan ilmu, merendahkannya dengan semata-mata apa, keinginan-keinginan dunia. Ingat, maslahat dakwah, peluang dakwah itu tidaklah dijadikan sebagai alasan untuk seseorang menutup-nutupi ilmu atau menyelisihi apa yang telah dia ilmui. Untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Nah, hendaklah jadi seseorang yang berjiwa merdeka, tidak terikat dengan apa? Hawa, hawa nafsu. Apalagi seorang dai, ini penting memegangi prinsip ini. Mending ya dakwah apa adanya dengan serba kekurangan yang ada, keterbatasan yang ada, yang penting tetap istiqomah di atas manhaj yang hak, daripada mendapatkan segala macam fasilitas kemudahan di dalam dakwahnya, tapi dengan mengorbankan apa? Prinsip-prinsip yang telah dia kenali. Kemudian dia mengatakan, wa ma kullu bartin la hali yastahizuni, dan tidaklah setiap petir, kilat yang nampak kepadaku membuatku takut. Lihat bagaimana bagusnya pendirian beliau ini. Tidaklah setiap petir yang nampak di hadapanku membuatku takut. Artinya apa? Ketika dia berusaha istiqamah di dalam dakwahnya, di dalam memegangi ilmu yang dia miliki, maka ketika dia mendapati cercaan, cacian, makian, permusuhan, kebencian orang-orang yang tidak menyukainya, tidaklah yang dinding itu membuatnya apa? Takut. Beda dengan apa? Mereka sampai mengatakan seandainya mereka yang dari Darul Hadis Dammat itu nanti pulang ke negerinya Indonesia dalam keadaan tidak membangun dakwahnya dengan yayasan, siap-siap aja itu akan miskin ini ya, karena enggak punya sumber dana. Ditakut-takuti dengan apa? Kemiskinan. Padahal yang menakut-nakuti dengan kemiskinan itu siapa? Syaitannya. Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Demikian Allah firmankan. Syaitan itu yang menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan memerintah kalian untuk berbuat yang fahsya. Ini yang melampaui batas.